Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة الإخوة رحمكم الله إن شاء الله pada pertemuan kita kali ini kita akan membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya, satu hadis yang hadis ini adalah hadis yang kita butuhkan bersama. Tak seorang pun dari kita kecuali pasti membutuhkan apa yang tertera dan terdapat di dalam hadis ini. Kita baca hadisnya, kita terjemahkan, kemudian kita jelaskan. Hadis ini dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'an-nar. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku suatu amalan yang dengannya bisa memasukkanku ke dalam sorga dan menjauhkanku dari neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad sa'altani an 'azim. Sungguh engkau telah bertanya kepadaku dengan suatu perkara yang sangat agung. Wa innahu la yasir. Dan sesungguhnya dia adalah mudah. Ala may yassarallahu alaihi, bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan atasnya. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wa tuqimus shalah. Engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah. Engkau mengeluarkan zakat. Wa tasum ramadhan. Dan engkau berpuasa pada bulan Ramadhan. Wa tahajjul bait, dan engkau berhaji ke Baitullah. Kemudian Mu'adz kembali bertanya, atau kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau saya tunjukkan dengan pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnah wa shadaqatu tutfi'ul khathiyah kama tutfi'ul ma'un nara. Puasa adalah perisai dan sedekah bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wa salatul rajuli min jawfil lail, dan salatnya seorang laki di tengah malam. Tsumma tala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tatajafa junubuhum anil madhaya hatta balagha ya'malun. Kemudian beliau membaca ayat, mereka orang-orang beriman tersebut lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur sampai beliau menyempurnakan ayat pada firman-Nya ya'malun, dan mereka beramal. Tsumma qala, Kemudian beliau bersabda, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri kulli? Maukah saya kabarkan kepada engkau dengan pimpinan seluruh perkara, wa umudihi dan tiangnya, wa dirwati sanamihi dan puncak perkara, puncak urusan terpentingnya?" Qultu bala ya Rasulullah. Maka Mu'ad mengatakan, "Iya ya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Rasul amril Islam wa amuduhus salah wa dirwatu sanamihil jihad." Pimpinan urusan, kepala sebuah urusan adalah Islam, sedangkan tonggaknya, tiangnya adalah salat, dan puncak urusannya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih? Maukah engkau saya kabarkan dengan sesuatu yang melingkup itu seluruhnya?" Qultu bala ya Nabiyallah. Mu'ad berkata, "Iya wahai Nabiyallah." Akhada bilisani. Maka Rasulullah SAW mengeluarkan lisannya dan berkata, "Kuffa 'alaika hadza. Tahanlah darimu ini." Faqultu ya Nabiyallah. Maka Mu'ad berkata, "Wahai Nabiyallah, fa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi. Apakah kami akan disiksa disebabkan karena ucapan-ucapan kami?" Faqala thaqilatka ummuk ya Mu'ad. Maka Rasulullah mengatakan, "Ibumu telah meninggalkan engkau wahai Mu'ad." Wahal yakubun nas finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah ada yang menyeret manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas leher-leher mereka kecuali karena sebab ulah lisan-lisan mereka. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wa qala haditsun hasanun sahih, dan haditsnya hasan sahih. Ya, hadisnya panjang lumayan, namun kita akan menjelaskan sesuai dengan kemampuan. Jika kita mampu menyelesaikannya, maka itulah keutamaan dari Allah. Jika tidak mampu, maka apa yang kita dapat sebutkan dari faedah-faedah hadis tersebut adalah suatu yang telah mencukupi. Al-ikhwah rahimakumullah, kita baca hadisnya dan kita ambil hal-hal yang terpenting dan faedah-faedah penting darinya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, seorang sahabat yang mulia, yang kata Nabi SAW, Mu'adz ini akan menjadi pimpinannya orang-orang beriman pada hari kiamat. Dia di barisan yang paling depannya. La ilaha illallah. Dia berkata, "Wahai Rasulullah," dengarkan pertanyaan Mu'adz, pertanyaan yang menunjukkan luar biasanya keilmuan beliau, pertanyaan yang sangat dalam, yang kalau seseorang bertanya kadang pertanyaan yang dibutuhkan untuk dirinya. Itu kalau kita bertanya untuk keselamatan diri kita atau paling tidak keselamatan orang di sekitar kita. Tapi Mu'adz bin Jabal luar biasa. Dia bertanya dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh manusia, seluruh kaum muslimin. Lihat, setiap muslim pasti butuh dengan pertanyaan ini, pasti butuh dengan jawabannya. Karena setiap muslim pasti cita-citanya satu, pasti keinginannya satu, pasti puncak yang diharapkan adalah satu, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala dan terlepasnya dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pasti. Kalau begitu, apakah ada yang tidak membutuhkan perkara ini? Pasti kita butuh. Maka diperhatikan hadis ini. Mu'adz bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Dimanfaatkan betul pertemuannya Mu'adz dan Rasulullah. Ya. Ini adab seorang talib menuntut ilmu. Dia manfaatkan betul kedatangan seorang alim untuk bertanya, tapi tidak bertanya dengan sembarang pertanyaan. Pertanyaan yang kebaikannya luar biasa melingkup, bukan hanya untuk kebutuhan pribadi, tapi kebutuhan umat. Lihat pertanyaan Mu'adz, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Dia datang kepada ahlinya. "Akhbirni, kabarkan kepadaku. bi'amalin, dengan suatu amalan. Yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar, yang bisa memasukkanku ke dalam sorga dan menjauhkanku dari neraka. Luar biasa jamaah sekalian, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bertemu Nabi SAW, kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sebenarnya membutuhkan jawaban panjangnya luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita berpikir jawaban pertanyaan ini, amalan yang bisa memasukkan ke surga luar biasa banyaknya, ya. Sholat, puasa, sedekah, ya, berbakti kepada kedua orang tua, berjihad di jalan Allah, ya. Kemudian bersedekah, tidak berbuat kezaliman, menjaga amanah, jujur, bertaubat, sedekah, ya, melakukan amalan-amalan kebaikan lainnya, sholat malam, ya, semuanya jalan-jalan menuju surga, banyak sekali. Ya. Tapi sekarang Mu'adz bertanya kepada Rasulullah, artinya apa? Dia bertanya mau minta jawaban langsung. Demikian pula, wa yubaiduni 'anil nar, yang menjauhkanku dari neraka. Luar biasa amalan-amalan yang menjauhkan seorang dari neraka. Ya. Dari amalan-amalan kebaikan. Ya. Menjauhi maksiat, menjauhi ya, sifat ghisy, menipu, menjauhi sifat dusta, menjauhi ini dan menjauhi ini. Ya. Demikian pula sebaliknya. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat kebaikan, sedekah. Ya. Dan seterusnya dari seluruh amalan-amalan yang luar biasa banyaknya. Ya. Tapi Mu'adz bertanya, minta jawaban langsung. Ya. Kalau begitu kita butuh memperhatikan. Kenapa? Kita butuh thariqah yang ringkas, jalan yang ringkas, al-musila ilal jannah, yang bisa menyampaikan kita kepada sorga. Ya. Butuh jawaban ringkas, padat dan jelas. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Mu'adz juga tahu kalau yang ditanya ini nabi. Nabi itu ungkapan-ungkapannya jawami'ul kalim. Ungkapan ringkas melingkup tapi luar biasa mencakup semuanya. Beliau tanya, kenapa? Beliau bisa menjawab dengan satu jawaban yang cukup dan jawaban itu. Mu'adz bertanya, ayo kabarkan kepadaku ya Rasulullah, dengan suatu amalan yang bisa memasukkanku dalam surga digandengkan. Apa lanjutannya? Dan menjauhkanku dari neraka. Karena dua hal ini tidak akan pernah ketemu. Sebagaimana timur dan barat tidak akan pernah ketemu. Ya. Timur dan barat tidak akan pernah ketemu. Ya. Sebagaimana al-haq dan al-batil tidak akan pernah ketemu. Ya. Jadi tidak ada seorang yang fi manzilah baina manzilatain, kata orang-orang Mu'tazilah, fiqh yang sesat, mengatakan seorang itu bisa berada di apa? Satu kedudukan di antara dua kedudukan, antara surga dan neraka, tengah-tengahnya. Tidak ada. Imma fil jannah wa imma fil nar. Farikum fil jannah wa farikum fil sa'ir. Sekelompok di neraka di surga dan sekelompok yang lain di neraka. Terpisah, ya. La yastawi ashabul jannati, ya. Tidak akan pernah sama, ya. Antara ashabul jannah wa ashabul nar, ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga mereka yang beruntung, ya. Pasti. Kalau dimasukkan ke surga pasti terlepas terjauh dari neraka. Ini suatu hal yang tidak pernah ketemu, sebagaimana timur dan barat tidak akan pernah ketemu. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Barang siapa yang dilepaskan, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi tidak ada istilahnya apa? Tidak ada manzilah baina manzilatain. Sebagaimana dikatakan kelompok sesat orang-orang Mu'tazilah ini. Ya. Berada di tengah-tengah. Ya. Kok timbangannya sama? Ya. Kadang orang masuk syubhat ya. Kan ditimbang. Ya. Ditimbang. Wa nadha'ul mawazinal qisth yaumil qiyamah. Diletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Kalau berat kebaikannya masuk surga, kalau berat kejelekannya masuk neraka. Kalau timbangannya pas rata, di mana? Ya, ini syubhat. Pasti diantara salah satunya. Allah Maha Adil. Imma fil jannah wa imma fil nar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Oleh sebab itulah Mu'ad bertanya langsung. Ya. Pertanyaannya to the point. Ya. Nggak pakai ya. Amalan apa yang bisa yang dicintai Allah, amalan apa? Nggak langsung amalan apa ya Rasulullah yang bisa memasukkanku ke dalam sorga, menjauhkanku dari neraka yang terpisah ini. Ya. Dan semua dari kita butuh ini. Kalau butuh, kita butuh memperhatikan jawabannya. Atau ada yang tidak butuh? Ada yang tidak butuh dengan sorga? Tidak butuh dimasukkan sorga? Atau ada yang butuh tidak mau dijauhkan dari neraka? Ya. Bahkan Rasulullah SAW selalu berdoa, selalu berdoa. Ya. Di antara doa yang paling sering beliau SAW ungkapkan, ucapkan, adalah doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Beliau minta sorga. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau keridhaan-Mu dan sorga Engkau. Dan saya berlindung dari kemurkaan-Mu dan neraka-Mu. Kita lebih butuh lagi. Kita sangat butuh. Agar dimasukkan ke dalam sorga dan dijauhkan dari neraka. Maka perhatikan jawabannya. Nabi berkata, sebelum menjawab, Nabi memberikan mukaddimah, pendahuluan, agar seseorang itu memperhatikan jawaban tersebut. Bahwasanya jawaban ini bukan perkara sepele, tapi perkara besar, luar biasa. Dan diantara fungsi atau manfaat kenapa Nabi tanbih, beri mukaddimah pendahuluan, supaya semua orang memperhatikan, bukan hanya yang bertanya. Karena pertanyaan Mu'ad ini dibutuhkan semuanya. Yang hadir bahkan dibutuhkan oleh seluruh manusia. Amalan yang bisa memasukkan ke surga dan bisa menjauhkan dari neraka. Rasulullah SAW mengatakan, memberikan mukaddimah, laqad sa'atani an 'adzim. Sungguh engkau wahai Mu'ad telah bertanya kepadaku dengan suatu perkara yang luar biasa besarnya. Tidak boleh seorang anggap sepele masalah ini. Tidak boleh seseorang menganggap, ah biasa itu amalan, paling juga amalan-amalan biasa. Tidak. Nabi SAW mengatakan, sungguh engkau wahai Mu'ad telah bertanya kepada aku dengan suatu pertanyaan yang luar biasa besarnya, agungnya. Kalau begitu butuh perhatian khusus ini. Butuh perhatian khusus kita semua. Tidak asal-asalan mendengarkannya. Setelah Nabi SAW mengatakan seperti itu, ya biasanya seorang kalau dikatakan, ini perkaranya besar ini, luar biasa besar ini, bukan masalah sepele ini. Wah, kadang ada orang yang muncul apa? Ya asalnya bagus, memberikan semangat, tapi kadang ketika seorang mengetahui perkara itu besar, kadang malah anjlok. Nabi saya sudah bilang besar, luar biasa, payah, berat kalau begitu. Kalau begitu, sekalianlah. Kita ini orang-orang biasa ini paling tidak lolos juga. Ah, sekalian saja tidak usah beramal. Tidak usah perhatikan. Nah, biasa muncul seperti itu. Makanya Nabi langsung halangi. Nabi langsung lanjutkan apa? Nabi SAW mengatakan, wa innahu layasir. Padahal dia, perkara itu sangat mudah. Jadi besar, perkaranya hebat, bukan masalah sepele. Tapi bersama dengan itu, perkara tersebut sangatlah mudah. Ayo, ada pertanyaan sekarang. Di sini Nabi mengatakan wa innahu layasir. Sesungguhnya perkara tersebut, perkara ini, amalan yang bisa masukkan ke sorga, amalan yang bisa menjauhkan dari neraka. Nabi katakan apa? Wa innahu layasir. Sangatlah mudah. Jadi betul tidak kalau kita katakan jalan ke sorga itu mudah? Ya. Betul tidak? Jalan ke sorga itu mudah ya, akhi. Ya. Padahal yang ngomong belum tentu masuk sorga. Ya. Kira-kira betul tidak? Ini Nabi yang katakan, wa innahu layasir, pakai innahu, sesungguhnya, iya, sangatlah mudah. Pakai la lagi. Taukid. Inna taukid. Lam di sini juga fungsinya mentaukid. Betul-betul, ya. Menguatkan. Dan sungguh, dia ada suatu perkara yang benar-benar sangat mudah. Ya. Kalau begitu, jalan ke surga mudah. Di sana ada hadis. Huffatil jannah bil makarih. Sorga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi. Mau masuk sorga harus sabar. Ditimpakan berbagai musibah dan malapetaka. Bencana demi bencana. Cobaan demi cobaan. Ini mudah tidak? Mudah tidak? Sulit. Mau masuk sorga harus berjihad. Mengerahkan seluruh kekuatan. Oleh sebab itu, ada yang menyimpulkan sorga itu tidak semudah yang kau bayangkan. Ya, mau mendapatkan sorga tidak semudah yang kau bayangkan. Sulit. Ini ada dalilnya juga. Lalu bagaimana? Apakah sorga itu mudah atau sulit? Jawabannya ada di lanjutannya. Kalau kita baca lanjutannya tahu jawabannya. Wa innahu layasir. Sesungguhnya perkara tersebut sangatlah mudah sekali, sangat mudah. Liman yassar ala man yassarahullahu alaihi. Bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Kalau begitu apa lawannya? Dia akan sangat sulit bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesulitan. Sulit surga itu didapatkan kalau Allah tidak berikan padanya kemudahan. Muncul lagi syubhat. Kalau begitu pasrah sajalah dengan takdir. Kalau dimudahkan kita, ya sudah dimudahkan. Ya. Kita akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kalau Allah persulit, ya kita akan masuk neraka juga. Nah, ini syubhat lagi. Syubhat ini sudah ada jawabannya. Para sahabat sudah pernah tanya. Santai saja. Tinggal mendengarkan jawaban Nabi SAW. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami sudah ditetapkan? Ya. Seluruhnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjawab, "I'malu fa kullun muyassarun lima kutiba." Kalian beramal, beramal, beramal saja. Setiap orang akan dimudahkan, ada kalimat dimudahkan. Ya. Terhadap sesuatu yang ia telah ditakdirkan untuknya. Jadi apa? Allah mentakdirkan apa? Di antara takdir Allah, Allah mentakdirkan sebab. Dan Allah pula yang mentakdirkan perintah, memerintahkan kepada hambanya, dan perintah Allah adalah takdir Allah. Ya. Takdir Allah yang syar'i, diperintahkan seorang hamba untuk menempuh sebab. Apa itu sebabnya? Amalan demi amalan. Ya. Yang dengan menempuh sebab ini, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pula. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, dipahami ya? Allah akan mentakdirkan seseorang yang menempuh takdir Allah berupa menempuh sebab ini akan ditakdirkan diberikan kemudahan baginya. Paham ya? Semuanya di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, "Fa amman a'ta wattaqa." Disebutkan amalan-amalan dulu. Barang siapa yang suka memberi, barang siapa yang bertakwa, wasaddaqa bil husna, membenarkan al husna, membenarkan la ilaha illallah, ya, fasanu yassiruhu lil yusra. Allah sebut dulu sebab-sebabnya. Apa itu sebab? Amalan-amalan kita tempuh dulu. Amalan ini suka memberi, bersedekah, membenarkan la ilaha illallah, mengamalkannya, baru apa? Allah Subhanahu wa taala, fasanu yassiruhu, maka kami akan mudahkan dia, lil yusra, dengan suatu kemudahan. Nah, ini pembahasan kemudahan di sini. Kalau yang disulitkan siapa? Orang yang menempuh sebab sulit. Dan antara sebabnya disebutkan dalam ayat itu. Wa amma mambakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Adapun orang-orang yang bakhil. Ya. Orang-orang yang bakhil. Yang tidak mau memberi, sekek. Ya. Orang-orang yang kikir. Wastagna. Dan merasa cukup. Merasa bangga dengan kekayaannya, merasa tidak butuh. Wa kadzdzaba bil husna, dia tempuh sebab-sebab kejelekan ini. Dan dia mendustakan al-husnat, tidak membenarkan la ilaha illallah. Fasanu yassiruhu lil usra. Maka kami akan bukakan jalan-jalan baginya, jalan-jalan kesulitan. Makanya amalan-amalan yang akan memasukkan ke dalam surga itu mudah. Mudah sekali. Kita bisa praktekkan dalam diri kita sendiri. Dan kita bisa lihat langsung pada prakteknya orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba pada diri kita. Bukankah sholat lima waktu jalan menuju surga? Ya, mudah tak kita lakukan? Mudah, buktinya apa? Kita bisa komitmen, tidak pernah meninggalkan sholat. Alhamdulillah. Mudah. Ya. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, ketika azan telah berkumandang, langsung. Ya. Langsung, hati itu serentak langsung apa? Ingin meninggalkan pekerjaan, menuju sholat. Ini namanya Allah berikan kemudahan. Ya. Di sana ada orang-orang yang Allah persulit, tidak terdetak dalam hatinya sama sekali untuk melakukan sholat lima waktu. Ya kan? Ini namanya kemudahan dari Allah. Sholat itu sangat mudah sekali bagi orang-orang yang dimudahkan. Coba bagi orang-orang yang disulit, dipersulit sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Allah nyatakan tentang sholat ini. Padahal mudah. Tapi Allah nyatakan dalam Al-Quran. Wa innaha. Dan sesungguhnya sholat itu. Lakabiratun. Sungguh sangat berat sekali. Besar sekali urusan sholat itu. Tidak bisa dilakukan. Berat sekali seorang melakukan sholat. Illa alal khashiin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Santai dia melakukan sholat. Tenang, terbiasa sudah. Maka ini orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam sa'iri ta'at. Pada seluruh amalan-amalan ketaatan. Infak. Ya. Jika Allah mudahkan. Ya. Akan mudah sekali. Tidak ada rasa berat. Ya. Bahkan lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam masalah infak. Ya. Tidak ada rasa berat sekali. Ketika Rasulullah SAW mengatakan siapa yang mau menjamu malam ini tamuku. Ada berebut langsung. Langsung diangkat tangan saya ya Rasulullah. Padahal di rumahnya tidak ada makanan. Kenapa? Karena hati ini serentak langsung. Ya. Terbiasa sudah dengan amalan-amalan kebaikan. Saya ya Rasulullah. Padahal di rumahnya hanya ada ya, makanan. Yang makanan itu hanya cukup untuk anaknya. Sebagaimana Nabi dimaklumi ceritanya. Ya, kisahnya. Sehingga turun ayat. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan ya, dari mendahulukan orang lain daripada diri-diri mereka sendiri walaupun mereka dalam keadaan butuh, sangat butuh. Kenapa? Karena Allah berikan kemudahan tadi. Mudah sekali dalam beramal ya. Mudah sekali dalam beramal. Jadi jalan ke sorga itu jalannya mudah ya. Tinggal sholat, puasa, ikhlas dalam beramal, menuntut ilmu, sabar dengannya, mudah. Kemudahan-kemudahan, tapi apa? Kemudahan itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Liman yassarallahu lah, bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan baginya. Makanya jangan membanggakan diri. Ya, di sini lagi pembahasan lain lagi. Dengan seorang mengetahui itu kemudahan dari Allah, hilanglah rasa membanggakan diri. Kenapa? Ini kemudahan dari Allah. Saya mampu melakukan ini. Bukan dari diri saya sendiri. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya. Layanju ahadum minkum bi'amali. Salah seorang di antara kalian tidaklah. Ya. Kalian ini tidaklah akan selamat. Selamat dari neraka. Selamat dari siksa. Tidak ada di antara kalian ini yang selamat. Bi'amali dengan sebab amalannya saja. Tidak. Mau bangga dengan amalan? Nabi katakan, layanju ahadu minkum bi'amali. Salah seorang di antara kalian tidak akan selamat hanya gara-gara karena amalannya. Maka seorang sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Kalau begitu tidak pula engkau wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, wala ana. Tidak pula saya. Saya tidak akan selamat hanya dengan sebab amalan saya. Walakin yataqammana daniyallahu birahmatin minhu wa fadl. Akan tetapi hanya Allah subhanahu wa ta'ala telah meliputiku dengan keutamaan dan rahmat darinya. Di antara keutamaan Allah, Allah pemudah. Di antara rahmat Allah, Allah pemudah. Kita untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan. Tidak ada. Tidak ada. Ya, harus hilangkan bentuk-bentuk terlalu membanggakan diri. Tapi bedakan membanggakan diri dengan bersyukur ya. Bersyukur juga ada hadis nikmat. Butuh juga. Ya, ada juga. Mensyukuri nikmat. Alhamdulillah kita telah mampu. Ya. Kita telah mampu lagi mengamalkan amalan-amalan kebaikan ini. Syukur. Ya. Ini bentuk kesyukuran. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini ya. Ya. Bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah dimudahkan dalam amalannya. Lihat sampai Rasulullah SAW bagaimana sholat malamnya. Ya. Kalau sudah terbiasa sampai sholat malam pun amalannya. Ya bisa dikatakan kalau di kalangan kita. Amalan yang paling berat itu adalah apa? Bangun malam, sholat malam. Ya, berat sekali. Padahal dia adalah amalan menuju surga. Tapi ingat, kalau Allah mudahkan, gampang sekali. Nabi SAW disebut oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana yakumul lail hatta yatafattara qadamah. Rasulullah SAW salat malam terus menerus salat malam sampai terpecah-pecah bengkak-bengkak kakinya. Santai saja. Tidak, bukan suatu hal yang berat bagi beliau untuk salat malam. Walaupun dalam keadaan sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa? Allah sudah berikan kemudahan. Makanya doa yang paling luar biasa juga, doa yang paling sering Nabi SAW ya, baca, Allahumma la sahla illa sahluk. Ya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali kemudahan dari Engkau. Ya, dan tidak ada sesuatu ya, yang Engkau yang sulit. Jika Engkau menghendaki kemudahan, maka dia akan mudah. Ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Taala. Jemaah ya, sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nabi SAW mengatakan ini mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Lalu beliau memberikan jawabannya. Perhatikan jawabannya. Kita membutuhkan jawaban ini. Rasulullah SAW menjawab, Ta'budullaha wa la tushriku bihi syai'a, wa tuqimus salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasumu ramadhan, wa tahujjul bait. Rukun Islam ternyata. Ternyata pembahasannya adalah pembahasan arkan al-Islam. Pembahasan rukun-rukun Islam. Pembahasan rukun-rukun Islam. Ini jalan ke sorga. Seorang yang ingin dirinya dimudahkan untuk menempuh jalan-jalan menuju sorga, tidak boleh menyepelekan perkara dari perkara-perkara yang disebutkan di sini. Tidak boleh menyepelekan rukun-rukun Islam. Menuntut ilmu, menuntut ilmu, memfokuskan pelajaran demi pelajaran, pelajaran fikih, pelajaran ini, tapi lupa pembahasan pokoknya ini, salah. Fokuskan dulu ini, pembahasan rukun Islam. Ya. Karena keislaman seluruhnya ada pada perkara-perkara ini. Yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ta'budullah, wa la tushriku bihi syai'a. Ini pokok utama. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ibadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Kalimat tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga mengharuskan, kalau begitu, ibadah kepada Allah bukan sekedar ibadah, tapi harus didasari ibadah, didasari dengan keikhlasan. Ini nih ikhlas namanya ini. Dua perkara ini. Harus ada ibadah kepada Allah dan harus membuang dari bentuk-bentuk kesyirikan. Ini pokok yang paling utama. Seorang masuk surga, mau masuk surga, harus memperhatikan ini. Harus memperhatikan perkara ini. Jangan mau masuk surga saja, tidak memperhatikan perkara-perkara yang disebutkan Nabi itu adalah jalan-jalan ke surga. Ini dusta namanya. Walaupun dalam ucapannya dibilang, saya mau masuk surga. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, kalau pengakuan semua orang bisa mengaku ya. Pengakuan-pengakuan mau masuk surga ya. Itu bukan muncul sekarang, bukan muncul baru-baru ini. Itu sudah ada di zaman sebelum Nabi SAW. Orang-orang yang mau masuk surga tapi mau masuk surga tanpa bukti. Tidak ada realisasinya. Ya. Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang orang-orang yang mau masuk surga, bahkan dia mengklaim dirinya adalah satu-satunya kelompoknya adalah satu-satunya kelompok yang masuk surga. Yang kelompok lainnya tidak. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasor. Mereka mengatakan, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga, tidak akan pernah masuk surga kecuali hanya orang-orang Yahudi saja, katanya orang-orang Yahudi. أَوْ نَصَارَى, atau orang-orang Nasara saja, katanya orang-orang Nasara. Orang Yahudi mengatakan apa? Oh, tidak ada yang masuk surga. Orang Nasara, orang Muslim, orang Islam tidak akan masuk surga, hanya orang Yahudi saja. Orang Nasara mengatakan, oh tidak, orang Nasara, orang Yahudi, orang Islam tidak akan masuk surga, orang Yahudi saja, orang Nasara saja. Mengaku. Lalu apakah semua pengakuan itu harus benar? Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan ayatnya, tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan saja, bayang-bayangan, tidak akan tercapai. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh nabinya untuk mengatakan kepada mereka, kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku-mengaku ini, yang sok seakan-akan sorga itu hanya untuk mereka saja, buhatu burhanakum, datangkan buktinya. Ini. Jadi setiap ungkapan-ungkapan kesesatan itu, ini luar biasa ayat ini. Ayat ini bisa membantah berbagai bentuk ungkapan-ungkapan kesesatan. Di antaranya, yang benar itu begini-begini-begini. Harusnya begini-begini-begini. Bantah. Bagaimana bantahnya? Qul hatu burhanakum, datangkan dalilnya, datangkan buktinya, datangkan nasnya. Jangan cuma ngomong saja. Jangan asal ngomong keluar dari mulut. Tidak ada bukti. Orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu. Tapi kita katakan apa? Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengatakan datangkan buktinya. Kalau kalian mau masuk surga, mana buktinya? Mana amalan-amalan kalian? Mana ibadah kalian? Mana kebaikan-kebaikan kalian? Jangan hanya mengecap diri masuk surga, tidak ada amalannya, tidak ada perkara-perkara yang mengharuskan seorang masuk surga. Kita masuk surga, sudah Nabi tunjukkan nih jalannya sudah. Perhatikan, yang pertama sudah kita sebutkan. Ta'budullah. Engkau beribadah kepada Allah. Ibadah yang banyak dipahami seseorang, ya sholat, puasa, zakat, sedekah, ya ini ibadah, tidak dipungkiri ibadah. Tapi asal dari ibadah itu, asal dari ibadah itu, kata Imam Al-Qurtubi, al-ibadah at-tadallul wal-khudu mahabbatan wa ta'ziman. Ini ibadah. Jadi ibadah itu adalah apa? Adalah ketundukan, perendahan diri, perendahan hati kepada yang diibadahi, mahabbatan karena kecintaan, wa ta'ziman dan pengagungan. Jadi kalau ada orang yang salat, ada orang yang salat Allahu Akbar, tidak ada di dalam hatinya ketundukan kepada yang diibadahi, tidak ada rasa cinta kepada yang diibadahi, tidak ada pengagungan terhadap yang diibadahi, maka itu belum ibadah namanya. Belum ibadah, itu hanya gerakan-gerakan. Walaupun dia melakukan ibadah, seakan-akan dia melakukan sholat. Iya, ada yang mengatakan ibadah itu adalah, ya, bahkan dia adalah definisi yang paling bagus. Yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min aqwal wa af'al wa a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ya, adalah suatu yang melingkup, suatu cakupan, suatu nama yang melingkup segala sesuatu yang dicintai Allah. Apakah berupa ucapan, amalan yang zahir, yang batin? Ini dari sisi ibadah bentuknya. Salat dicintai, dicintai ibadah. Puasa dicintai Allah, dicintai berarti ibadah. Tetapi dari sisi asal ibadah, pokok ibadah adalah at-tadallul wal khudu mahabbatan wa ta'dhiman. Kalau tidak ada empat perkara ini, tidak ada perendahan diri, penundukan diri kepada yang diibadahi, tidak ada cinta di dalamnya, tidak ada pengagungan, maka ibadahnya kosong. Ibadah yang tidak didasari empat perkara ini namanya ibadah tanpa ikhlas. Ini pembahasannya. Kalau ibadah tanpa keikhlasan itu namanya ibadah kosong. Ini tidak ada pembahasannya. Dicintai oleh Allah tidak ada pembahasannya. Ini yang dimaksud ibadah dalam syariat, tidak. Bahkan ini adalah perkara yang dikecam dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, kita fokuskan pembahasan ini ya, walaupun hadis yang kita baca panjang tadi, tapi yang paling pokok ini jalan ke surga ini. Yang lain tadi pelengkap saja. Nabi tambahkan, "Apakah mau saya tunjukkan lagi pintu-pintu kebaikan itu lanjutan? Jalan ke surga ya sudah yang disebut ini." Allah berfirman, "Wa ma umiru," dan tidaklah mereka itu diperintah, tidak disuruh sholat, tidak disuruh puasa, tidak disuruh zakat, tidak disuruh ma'ruf nahi munkar, tidak disuruh, kecuali apa? Kecuali disuruh seperti itu, li'abudullah, untuk beribadah kepada Allah, dengan mukhlishina lahuddin. Kalau bukan mukhlishina lahuddin, tidak ada perintah seperti itu. Allah tidak akan perintahkan. Tapi Allah perintahkan untuk mukhlishina lahuddin, untuk mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada-Nya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas, innamal a'malu binniyat. Amalan itu hanyalah dengan niat-niatnya. Diterimanya amalan itu dengan niatnya. Niat ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ini ikhlas. Ikhlas itu murni. Tahu murni? Murni. Sesuatu dikatakan murni itu kalau terpenuhi dua hal. Saya mau minum air putih murni. Alhamdulillah. Air putih murni harus terpenuhi padanya dua hal. Yang pertama, harus tidak ada campurannya. Kalau ada teh namanya bukan air putih murni, tapi air teh, ya kan? Walaupun sedikit. Kalau dicampur kopi namanya air kopi, walaupun sedikit. Ya. Harus ditiadakan campurannya, benar-benar murni. Itu namanya murni. Makanya di dalam memurnikan ibadah harus adanya an-nafyu, peniadaan. Peniadaan ibadah selain Allah, tidak ada selain Allah. Betul-betul ditiadakan sama sekali selainnya. Tidak boleh dicampurkan sesuatu apapun. Yang kedua, harus yang dimasukkan ini betul-betul air murni. Al-Itsbat, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diibadahi. Paham ya? Mana ikhlas? Ya. Ini untuk memudahkan memahamkan. Makanya dikatakan khalastu dzahab, saya memurnikan emas. Itu jika emas itu dikatakan murni jika tidak tercampur dengan sesuatu. Kalau tercampur dengan sesuatu namanya emas tidak murni. Ya. Baik. Baik, kita lanjutkan. Rasulullah SAW mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini ikhlas. Kalian beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya, tidak ada campurannya. Ya. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ikhlas, murnikan Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an kisah-kisah para nabi, ya, bagaimana keutamaan nabi-nabi, Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana amalan anak para nabi ini luar biasa, amalan-amalan yang luar biasa, tidak terkalahkan amalan para nabi. Di akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersyirikkan, berbuat kesyirikan pada amalan-amalan yang mereka lakukan tersebut bersama dengan besarnya amalan-amalan itu, hebatnya, utamanya, tapi mereka berbuat kesyirikan seandainya, tapi tidak ya, para nabi tidak berbuat kesyirikan. Namun andai kata mereka berbuat kesyirikan, tidak ada keikhlasan dalam ibadahnya, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka sungguh akan hancur sirna seluruh apa yang mereka amalkan. Oleh sebab itu dakwahnya para nabi dan rasul seluruhnya adalah dakwah tentang keikhlasan, bagaimana seorang itu murni betul ibadahnya kepada Allah, membuang segala bentuk-bentuk kesyirikan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyraka la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau. Wahyu kepada orang-orang sebelum Rasulullah, berarti para nabi dan para rasul seluruhnya wahyunya sama. La in asyraka, andai kata engkau mempersyirikkan Allah, menduakannya, ibadah kepada selainnya, tidak murni karena Allah, layah batal na'amaluk, maka sungguh akan hancur sirna amalan kau. Sungguh benar-benar akan hancur sirna amalan-amalan kau. Walatakunanna minal khasirin, dan engkau pasti termasuk orang-orang yang merugi. Luar biasa, mengerikannya kesyirikan ini. Di ayat lain Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ngerinya amalan tanpa ikhlasan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan, dosa kesyirikan ini. Lawan dari ikhlas. Menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan makna dari la ilaha illallah. Dan pembahasan la ilaha illallah sebagaimana kita maklumi pembahasan yang luas, masyaallah, luar biasa luasnya. Dan ini yang dibahas dan sangat penting dibahas. dan terus menerus didakwahkan oleh Ahlus Sunnah. Bahkan diantara ciri Ahlus Sunnah, dakwah mereka adalah kepada tauhid, kepada la ilaha illallah. Ini dakwah mereka, mengenalkan umat tentang la ilaha illallah, mentahdir, memperingatkan umat, mentahdir, terus menerus mentahdir, dan memperbanyak tahdir, tahdir terhadap kesyirikan, tahdir terhadap bentuk-bentuk yang melalaikan dari keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini poin pertama yang kita sebutkan secara ringkas. Ya, kita akan secara ringkas, karena pembahasan la ilaha illallah itu sangat luas. Ya, pembahasan tentang keikhlasan sangatlah luas. InsyaAllah ta'ala setelah salat isya kita akan lanjutkan dalam poin-poin selanjutnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai sini dulu.